kedinginan malam bersama rintikan hujan, mengingatkan pada keagungan Tuhan, kehidupan pejuang menempuh dugaan. Kedinginan malam bersama rintikan hujan, mengingatkan pada keagungan Tuhan, kehidupan pejuang menempuh dugaan, gelombang fitnah melanda berterusan. Betapa hati pilu derita, sengsara ditombak di keji setiap masa. Bersama rintikan hujan, mengingatkan pada keagungan Tuhan, kehidupan pejuang menempuh dugaan, gelombang fitnah melanda.